إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة فالحمد لله إخوانا في الدين حضرات المسلمين جماعة مسجد الحجاج رحمني ورحمكم الله yang pertama segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas sekian banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita dan terlebih hidayah taufik sehingga kita dapat mengerjakan salat maghrib di masjid ini dan termasuk di antara amal saleh adalah intizar salat ba'da salat menunggu satu waktu salat ke waktu salat berikutnya di rumah Allah dan di antara waktu satu sholat ke sholat berikutnya yang terpendek adalah bainal maghrib wal isya yang Rasulullah SAW sebutkan fadzalikumur ribat dapat mengangkat salat seseorang memperbesar pahala seseorang dan sekian banyak faedah yang kita harapkan dari kebaikan ini dan insyaAllah sebelum kita lanjutkan sifatul sholat tata cara salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala dawfi ma warada an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang datang yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita demikian pula ingatkan di antara sunnah doa ketika turun hujan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hujan turun beliau berdoa Allahumma طيب اللهumma طيب نافعاً اللهumma طيب نافعاً ya Allah turunkanlah hujan yang bermanfaat dan setelah selesai turun hujan sunnahnya adalah membaca doa mutirna bifadlillah warahmatih kita diberi hujan karena rahmat dan terutama dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah Rasulullah dan kita dan beliau yadzkurullah fi kulli ahyani mengingat Allah dalam setiap keadaan beliau turun hujan, selesai hujan bepergian keluar rumah, masuk rumah mau tidur, bangun tidur masuk kamar mandi, keluar kamar mandi bahkan sampai mau mendatangi keluarga ya, demikian pula bertiup angin demikian pula ada halil lintas demikian ketika yaitu banyak kondisi mau makan, selesai makan dan berbagai macam Nabi Alaihi Wasallam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk yang butuh untuk kita contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pada salat beliau. Rasulullah sallallahu memerintahkan shallu kama ra'aytumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Sampai-sampai telah kita lewat yaitu bagaimana Rasulullah SAW beliau sengaja sholat di atas mimbar kemudian ketika sujud beliau turun di bawah selesai sujud mau berdiri naik lagi ke atas mimbar sholat di atas mimbar Selesai salat Nabi SAW mengatakan, innama sana'tu dzalik lita'allamu salati lita'allamu bi wa lita'allamu salati. Sesungguhnya aku lakukan perbuatan itu tadi agar kalian berteladan, agar kalian mencontoh aku dan mempelajari tata cara salatku. Demikian pula kita kenal hadis al-jahil fi salati. Apa yang banyak itu ulama menyebutkan al-mutilu fi salati. Hadis orang yang salatnya jelek. Kemudian salat selesai Rasul sebutkan bilang irji wa salli fa inna ka lam tusalli. Kembalilah dan salatlah karena engkau belum salat. Dia kembali kedua kalinya salat, diulangi lagi oleh Rasul perintahkan. Sampai dua kali dia salam kepada Rasul, Rasul menjawab salam dan perintahkan lagi untuk salat. Sampai ketiga kalinya dia mengatakan ma'uf sinu berhada. Aku tidak bisa berbuat lebih baik daripada ini. Fa'alimni ini. Maka ajarilah aku. Maka Rasul pun mengajarinya. Yang penting-penting dahulu, rukun-rukun salat, kemudian kewajiban-kewajiban dan syuruh. Yang sunnah-sunnah, ini lengkap. Alhamdulillah dikerjakan. Kalau tidak, tidak mengapa. Namun yang penting rukunnya, demikian kewajibannya, ini yang penting. Sampai-sampai beberapa sahabat, bila begitu pula terjadi sahabat Hudzaifah bin Yaman melihat seseorang salatnya tidak baik. Kemudian ditanya, ya pula, mundukam sallaita mithla hadza, sejak kapan kau salat seperti ini? Mundu arba'ina sana, sejak 40 tahun, jawab orang tadi. Kemudian Hudzaifah mengatakan, ma sallaita arba'ina aman, engkau belum salat 40 tahun. Maka ini perkara yang sangat penting untuk diketahui seseorang dalam mengerjakan salat. Orang tadi telah mengerjakan salat, namun secara syar'i dia tidak tercatat mendapatkan pahala salat. Sebagaimana orang puasa, bisa jadi hanya lapar dan haus, tidak mendapatkan pahala puasanya. Akan tetapi tentunya tidak sama dengan orang yang sama sekali tidak salat atau sama sekali tidak puasa. Berbeda. Sebagaimana pula orang yang datang Jumatan dan bermain-main kerikil. Rasulullah SAW mengatakan, man masal hasra faqad lagha. Siapa yang bermain-main kerikil di khutbah Jumat, maka sungguh telah sia-sia pada Jumatnya. Artinya tidak sama. Besar-besar orang yang sengaja tidak datang Jumatan tanpa urut. Lebih-lebih ancaman begitu banyak, diancam qalbunya ubi'a ala qalbi munafiq. Bisa ditabiatkan di atas kalbunya seorang munafik waliyatul billah. Akan tetapi orang ini sudah datang. Akan tetapi dia bisa jadi tidak dapat pahala Jumat sama sekali. Bisa jadi seseorang sholat namun pahalanya hanya setengahnya. Bisa jadi hanya sepersepuluhnya. Dan bisa jadi tidak dapat apa-apa kecuali hanya capek. Maka di sana bertingkat-tingkat tentang pembahasan sholat. Dan kita lanjutkan pembahasan yang lalu. Dari mulai seorang syarat-syarat sholat telah kita sebutkan, dari menghadap kiblat, dari menutup aurat, dari berwudu atau taharah, baik taharah dari hadas kecil maupun besar, dan demikian pula dari syarat-syarat sholat yang lain-lain sudah kita sebutkan seluruhnya. Demikian pula seseorang tidak lupa dia meniatkan dalam kalbunya sholat apa yang hendak ia kerjakan. Kemudian dia bertakbir, takbiratul ihram, dan ini rukun yang telah kita sebutkan. Tidak sah sholat tanpa takbiratul ihram. Adapun mengangkat tangan, ini sunnah menurut jumhur ulama. Tapi kalau mengucapkan takbir Allahu Akbar, meskipun pelan, meskipun pada dirinya sendiri, ini rukun yang tidak sah sholat tanpanya. Ini pendapat jumhur mayoritas ulama, kebanyakan ulama syafi'i. Oleh karenanya bertakbir takbiratul ihram lebih penting daripada mengangkat tangan. Dan ini telah kita sebutkan dan sampai terbalik, dan tentunya sunnahnya lengkap orang bertakbir sambil mengangkat tangan. Namun seharusnya ada orang datang langsung sedekap misalnya. Dia dilaku sunnah, menyelidiki sunnah tata cara salat Rasulullah SAW, akan berarti tetap sah salatnya. Ada seorang datang langsung salat tanpa pembuka, tanpa takbiratul ihram Allahu Akbar, maka tidak sah sholat. Adapun takbir-takbir lainnya, hukumnya wajib saja dan tidak sampai rukun. Jika seorang lupa tetap sah sholat. Tapi takbir yang pertama yang disebut dengan takbiratul ihram. Menurut jumhur ulama ini adalah rukun, tidak sah salat tanpanya. Setelah membaca takbir dan setelah kita sebutkan demikian pula takbir, bahkan sampai demikian ini tidak sah tanpa lafaz takbir yang benar. Yakni tidak bisa digantikan dengan lafaz selain takbir. Jadi Jakarta ada bagian kelompok yang membaca salat Allahu Akbar bukan pakai Allahu Akbar. Ya, jadi namanya tempok kelompok yang menyimpang, yang sesat itu bukan cuma zaman dulu, tapi zaman sekarang pun ada. Dan demikian pula bukan hanya di luar negeri, kemudian di Indonesia pun ada. Dan bagaimana kita menilai? Ya, dengan belajar ilmu. Ya. Bagaimana pendapat Masyati, bagaimana pendapat Imam Ahmad, bagaimana pendapat dan seterusnya. Dalam permasalahan huruf, maka biasa adanya perbedaan pendapat. Kita harus bertoleransi dan berlapang dada dalam masalah beberapa permasalahan huruf cabang tadi. Namun beberapa perkara yang disepakati oleh para ulama atau perkara usul, pokok prinsip, maka ya, seseorang harus memegang pendapat tersebut dan tidak ada yang menyelisihinya kecuali ahli bidah ataupun orang-orang yang menyimpang. Disebutkan oleh para ulama tentang bab-bab tersebut. Kembali ke permasalahan ini, permasalahan takbir, para ulama mengatakan tidak sah pula ketika takbir diucapkan dengan lafaz yang menyelisih makna takbir. Dan telah kita sebutkan di pertemuan-pertemuan yang lalu, di antaranya adalah alisnya mat dipanjangkan Allahu Akbar, dan itu artinya apakah Allah Maha Besar hanya dua kali Allahu Akbar, sehingga dibaca Allahu Akbar. Ini lahan jadi, ini adalah kesalahan yang fatal, bukan lahan khafi, bukan kesalahan ringan seperti Assalamualaikum umnya panjang, ya, ini salah tapi masih ringan karena tidak merubah makna Assalamualaikum dengan kumnya panjang. Kalau orang Indonesia kan biasanya bacanya panjang. Ketemu temennya Assalamualaikum, kumnya panjang ya. Ini salah. Yang betul panjangnya adalah lafnya Assalamualaikum, kumnya pendek. Namun dibaca Assalamualaikum, kumnya panjang. Ini salah. Namun ini kesalahan yang ringan, tidak merubah makna dan tidak mengapa. Artinya tidak sampai fatal. Adapun beberapa makna, beberapa kalimat, ada yang sampai kalau diubah panjang maknanya fatal. Seperti latus alunna yauma idzin 'anil na'im, lamnya pendek. Latus alunna, kalian benar-benar akan ditanya besok tentang kenikmatan-kenikmatan. Namun ketika kita baca panjang, latus alunna, kalian tidak bakal ditanya besok tentang nikmat-nikmat. Ini fatal. Dan akan tetapi surat selain Al-Fatihah hukumnya sunnah sehingga tidak mempengaruhi keabsahan sholat seseorang. Adapun pada Al-Fatihah yang merupakan rukun yang harus benar, demikian pula pada bacaan ataupun gerakan-gerakan sholat yang sifatnya rukun yang tidak sah sholat tanpanya, termasuk takbiratul ihram, maka harus benar seseorang. Maka ketika baca alifnya panjang Allahu Akbar, dan ini bermakna fatah, yaitu apakah Allah Maha Besar? Bertanya. Atau yang dipanjangkan baknya, Allahu Akbar, baknya yang panjang, yang ini artinya rebana. Akbar jamak dari kabr, yang bermakna rebana. Ya, dan tentunya ini utamanya Allah Maha Besar, seharusnya bukan Allah Akbar yang bermakna rebana. Maka para ulama mengatakan takbir dengan seperti ini, ini tidak sah takbir. Maka ini perkara yang sangat penting. Dan jika ada imam yang baca seperti itu, orang harus mengingatkannya dan bahwasanya sholat tidak sah jika dia membaca seperti itu. Dan bukan yang dikutip dalam kitab ini, dan banyak dari para ulama jumhur, mayoritas ulama berpendapat demikian. Kami pun kemarin sempat menanyakan langsung salah seorang ulama al-hadis, Syekh Muhammad Ali Adam di Masjidil Haram, juga tentang masalah ini. Oke, kalau ada imam membaca Allahu Akbar yang berubah makna dengan panjang alifnya atau panjang baknya Allahu Akbar atau Allahu Akbar, apa hukum sholatnya? Langkah sholatnya. Beliau menjawab, yaitu tidak sah sholatnya. Maka ini termasuk perkara yang penting. Bacaan-bacaan yang merupakan rukun, baik takbir atau ihram atau al-fatihah, ini harus benar. Adapun suara indah, ini pemberian Allah Subhanahu wa Taala. Ada suara yang suaranya indah, ada yang biasa-biasa saja. Namun yang penting benar, ya. Yang penting benar. Adapun benar maksudnya dan sekaligus plus indah suaranya, ini tentu yang terbaik. Karena kita juga ikut senang, ikut khusyuk kalau ada imam yang suaranya lebih bagus, lebih indah daripada kita mengimami dengan bagus bacaannya dan indah suara, kita senang. Namun kalau ada pilihan, satunya makhrajnya benar, tapi suaranya biasa-biasa saja, yang satunya suaranya indah suara-suara, namun salah dalam membaca makhraj atau menilai, maka tentunya yang pertama lebih baik dan dikendurikan. Atrohu bisa juga, yang paling bacaan yang benar dari ayat Al-Qur'an, tentunya kebenaran atau yang benar lebih didahulukan daripada keindahan. Dan kita bisa menjamak dua-duanya, ini tentunya yang lebih baik. Kemudian pula di pertemuan yang lalu telah kita bahas tentang posisi tangan ketika mengangkat takbiratul ihram, telah kita sebutkan macam-macamnya, ada beberapa sifat luwes selama tidak lebih di bawah, tidak lebih turun daripada pundak dan tidak lebih tinggi daripada kedua telinga, ya, antara yang telah kita bahas. Begitu pula tata cara meletakkan tangan, yang kanan harus di atas tangan yang kiri, dan ini perintah disebut ke dalam hadis Sahal Ibnu Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu riwayat Bukhari, kanana yu'maruna an yada'a rajulun yadahu al-yumna 'ala dhira'i yusrafis salat. Adalah dahulu orang-orang diperintah untuk meletakkan tangan kanannya di atas hasta kirinya atau di atas lengan kirinya dalam salat. Jadi termasuk di antara asahhu ladina, termasuk dalil yang paling sahih dalam bab ini dan menunjukkan wajibnya. Sebab disebutkan dalam lafaz kanana yumarun, dahulu orang-orang diperintah untuk meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Ini hadis riwayat Bukhari. Dan demikian pula diberikan kelonggaran dalam meletakkan tangan agak geger sedikit, apakah di punggung telapak tangan kiri, ya boleh, ataukah demikian pula agak maju ke depan sehingga ukel-ukel ketemu ukel-ukel, apa, pergelangan ketemu pergelangan, ya, di sini tidak mengapa. Dan demikian pula bisa agak maju sedikit. Dan ada dua sifat, al-qabd wal-wadah. Sifat al-qabd adalah menggenggam, boleh tangan kanan menggenggam tangan kiri pergelangan, dan boleh juga al-wadah sekedar meletakkannya. Dan tidak ada jamak antara keduanya. Jamak ini bagaimana? Meletakkan sekaligus menggenggam. Jadi seperti ini misalnya, sebagian memegang menggenggam, tapi sebagian yang lainnya dibuka, ya. Tidak ada. Imma ditaruh, ya, atau imma dipegang. Memang betul-betul dipegang. Ini beberapa yang kemarin sempat kita bahas. Kemudian pendapat yang lain, ini pendapat yang kuat, di sana sudah ada silang. Perbedaan pendapat di antara ulama, di mana posisi kedua tangan ini. Ataukah di atas dada, ataukah di dada itu sendiri, ataukah di bawah pusar, ya, ataukah di atas pusar, namun di bawah dada. Jadi terus. Ada silang panjang di antara ulama, dan di sana termasuk yang paling mendidik dari sisi tanah dan beberapa riwayat adalah alasa berisi di atas dada beliau, bukan demikian. Akan tetapi sejumlah ulama mengatakan ini juga tidak taklok. Belum lagi sebagian orang atau sebagian ulama itu melemahkan hadis dari alasa berisi. Sehingga tidak ada ini tidak mesti kemudian harus di bagian atas, sampai atas sekali. Akan tetapi dia adalah kondisi orang dalam kebiasaannya, sehingga ketika posisi wabah tangan kanan diletakkan di atas tangan kiri, itu posisi bisa lurus, ya, sehingga ini upala misal yang paling kuat adalah di atas tak atau kaupa surah di atas pusat dan berdada ke bawah sedikit, ya, sehingga posisi biasa tidak terlalu tinggi ke atas, tidak pula terlalu ke bawah pusat. Dan ada pun yang di bawah pusat, ada asal dari alim nabi talib dari mubaik lemah. Dan ada banyak pembahasan telah kita sebutkan di pertemuan yang lalu. Kemudian pula di antara hikmah dari hal tersebut, seorang berdiri ketika salat, kemudian pula meletakkan tangannya, ya, di dada, tangan kanan di atas tangan kiri, Dan begitu pula disebutkan oleh beliau yang bagi ayyutri qabila fi qalilan. Sebaiknya seseorang menundukkan kepalanya sedikit. Dan ini pendapat jumhur ulama. Pendapat jumhur ulama. Sebab jumhur ulama berpandangan pandangan mata orang yang sholat sebaiknya menuju ke tempat sujud. Meskipun Imam Malik dan Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala berbeda pendapat dengan jumhur. Mereka berdua, Imam Malik dan Imam Bukhari, berpandangan orang yang sholat menghadap ke arah kiblat berdasarkan keumuman zahir firman Allah Subhanahu wa taala, wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Dan dimanapun kalian berada, maka hadapkanlah wajah kalian ke arah kiblat. Ke arah kiblat. Maka sebagaimana ayat Al-Baqarah, ketika dulu awal kiblat kita Baitul Maqdis, kemudian Allah kisahkan fadnara taqalluba wajhika fis sama falan waliyyaka qiblatan tardaha. Dan kami telah mengetahui berbolak-baliknya pandanganmu ke langit yang sama menghendaki kiblat ke arah yang sama. Maka sungguh kami akan merubah kiblat ke arah yang kau sukai. Bahwa ya. Iwat dia kata kalau masih berharap, wahai kumatuku, bahwa lu juga bersyarat. Maka hadapkanlah itu kau ya Muhammad. Wajahmu pandangan arahmu ketika sholat ke masjid haram. Dan demikian pula kalian dari kaum muslimin, hai kuma kuntum, dimanapun kalian berada hadapkanlah kalian ke arah. Sebagian ulama berpandangan dengan hadis tersebut atau ayat tersebut, disebutkan umum seorang menghadapkan pandangannya ke arah kiblat. Baik, kemudian pula ada pun jumhur mengatakan dia itu ke arah sujud. Dan disini ada beberapa riwayat yang tidak sedikit, ya, ada beberapa riwayat meskipun sejumlah sebagiannya lemah, namun sebagian ulama menghasankannya karena banyak jalan. Termasuk Asy'ari al-Ghazali rahimah ta'ala dalam Kitab Shalat, dia juga berpandangan seorang yang shalat yang dulu ila mawdi'i sujud, melihat ke arah sujudnya. Namun tidak dilakukan. Maksudnya tidak mengapa seseorang melihat ke arah yang ia perlukan ketika sholat, terlebih ketika ada kondisi hajat berkaitan dengan sholat. Misalnya ke arah imam, suaranya imam sendiri, dan kebetulan tidak ada yang mengeraskan bacaan imam. Padahal sunnahnya, kalau imam yang membaca dan lirih bacaannya, tidak ada mic, tidak ada listrik, dan tidak keras suaranya, ada di antara makmum yang mengeraskan bacaan imam supaya dengar. Ketika memang lirik. Dan ini dilakukan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit, Abu Bakar As-Siddiq mengharapkan bacaan takbir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul membaca belakang Allahu Akbar, Abu Bakar membaca Allahu Akbar, serahkan. Sehingga dengar sampai belakang. Zaman dulu belum ada lagi. Kecuali ketika Iqidal tasmih kami Allahumma hamidah, maka makmum tidak membaca kami Allahumma hamidah, namun langsung membaca Rabbana lakal hamd atau Rabbana walakal hamd atau Allahumma lakal hamd atau Allahumma Rabbana walakal hamd. Di sana kurang lebih ada 4 sifat untuk membaca doa ini. Maka ketika seseorang sholat dan dia tidak mendengar bacaan suara imam, maka dia boleh melihat kepada imam atau kepada sok depannya. Apakah mereka sudah rukuk belum? Apakah mereka sudah sujud belum? Lihat sok depannya, kemudian dia ikuti. Demikian ini termasuk perkara yang tidak mengapa. Dan ini banyak yang pernah kita sebutkan, termasuk para sahabat radhiyallahu anhu. Mereka seringkali memperhatikan gerak-gerik sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena hadis Al-Bara' bin 'Azib dalam Sahih Bukhari, mungkin pernah kita baca bersama di lalu. Annahum kanu idza sallaw ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam, farafa'a ra'sahu min ar-ruku' qabla qiyaman. Hatta yarawnahu qad sajad. Bahasanya mereka para sahabat radhiyallahu anhum dahulu apabila mereka salat bersama Nabi alaihi salatu wassalam dan beliau mengangkat kepalanya dari rukuk, mereka pun ikut berdiri sampai betul-betul tegak. Hatta yarawnahu qad sajada, sampai mereka melihat Nabi alaihi salatu wassalam betul-betul sudah sujud, baru mereka ikuti. Terkadang sebagian imam sudah takbir Allahu Akbar namun belum sujud. Dan ini tidak mengapa, ya. Bahkan itu sunnahnya, yaitu dibaca takbir yang disebut takbir atau intikal, takbir perpindahan itu dibaca ketika yaitu posisi bergerak dari satu rukun ke rukun berikutnya. Jadi tidak mau sujud, Allahu Akbar belum sujud tapi sudah baca. Begitu pula ketika dari situ mau duduk di antara dua sujud. Sebutkan dalam hadis al-Qudsi di salat, wa kana yukabbiru fina rafa'a ra'sahu min as-sujud. Dahulu Nabi bertakbir ketika mengangkat kepalanya dari sujud. Sehingga bangkit dari sujud, Allahu Akbar. Begitu pula ketika mau berdiri, terkadang sudah selesai takbirnya, tapi imamnya masih duduk tidak ada. Atau belum sampai tegak berdiri. Baik. Maka ketika mau sujud, makmum tidak mendahului imam, karena mendahului imam itu hukumnya haram. Dari sana ada keadaan mutaba'atul imam, mengikuti imam. Ada yang menyamai imam, ini makruh dan ini juga perkara yang kalau terus-terusan bahkan tidak ini dilakukan dan mendahulunya ada ancaman keras. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, jangan ada di antara kalian yang mendahului imamnya, atau Allah akan merubahnya menjadi keledai. Dan ini Allah berkehendak dia diubah menjadi keledai kebetulan bisa, atau kalau tidak, ya manusia. Namun, yaitu dibuat menjadi ya, seperti orang yang bodoh, tidak paham. Maka ini termasuk ancaman. Karena keledai adalah termasuk apa yang disebut yaitu contoh dari binatang yang disebut jahil ataupun bodoh. Dan ini ancaman, tidak boleh seorang makmum mendahului gerakan imam. Innama ju'ilal imamu liyusamma bih, dijadikan imam untuk dicontoh. Innama ju'ilal imam liyusamma bih, itu untuk dicontoh dan bukan untuk disaingi atau apalagi didahului. Maka para sahabat percayanya di sini ketika berdiri tidak, mereka tidak langsung sujud namun memastikan imamnya sudah sujud. Sahihnya pembahasan kita di sini berarti pandangan para sahabat ketika itu bukan hanya ke tempat sujudnya tapi kemana? Ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula Rasulullah sallallahu pernah salat di atas mimbar, kemudian selesai salat Rasul mengatakan, aku lakukan hal tadi agar kalian mempelajari dan mencontoh salatku. Kalau seandainya tidak boleh melihat Rasulullah melihat imam, melihat Rasulullah selesai, untuk apa Rasul sampai bela-belain naik ke atas mimbar supaya dituntut salat? Hanya menunjukkan ketika memang ada hajat, boleh makmum melihat ke arah imam, tetap ke arah yang lain. Apalagi kalau ini salat khauf, salat dalam keadaan takut ke yang lain, bahkan boleh untuk melihat ke arah musuh, bahkan menoleh atau yang lain, ini ugur. Baik. Dan kan ada tata cara sendiri sholat khauf. Kemudian pula setelah selesai ini dari pembahasan kita berdiri, kemudian tangan disekepkan dan sebagian ulama berpandangan dari pendapat yang marju, Imam Malik berpandangan tangan itu irsal, dilepas, tidak disekepkan. Akan tetapi ini pendapat yang lemah, dan pendapat yang kuat adalah dengan tangan itu di letakkan di dada. Dan hadisnya riwayat Bukhari Sahih, dahulu manusia diperintah. Dan demikian ada pun yang kita bahas ini adalah khilaf di antara ulama al-sunnah sendiri, ulama al-sunnah. Ada pun teks yang menyimpang si atau yang lainnya, maka ini tidak jadi pembahasan kita. Sebab mereka banyak sekali memiliki jangankan dalam bintik, dalam akidah dan demikian. Termasuk si mereka dalam sholat itu meneruskan tangan. Dan kita tahu bagaimana kesalahannya dan para ulama memperingatkan dari sejak dulu Imam Syafi'i luar biasa mengingatkan bahaya sia dan baru demikian pula yang lain. Maka jangan sampai seorang muslim terpercaya dengan sebagian orang yang hendak menyatukan sunni dengan sia. Tidak ada yang membela ataupun mendukung persatuan antara sunni dengan sia kecuali salah satu dari dua orang. Satu, jahil, tidak tahu agama, tidak tahu ilmu agama, apa sebenarnya sia, bagaimana keyakinan sia. Syiah yang mengkambarkan Abu Bakar Umar menuduh Aisyah berzina, menuduh Al-Quran ini dirubah oleh Utsman, ya. Kemudian berdoa melaknat Abu Bakar Umar, kemudian nikah mut'ah, nikah kontrak ditunggak di Bogor, di sana sini banyak, tidak usah jauh-jauh ya. Di beberapa tempat daerah kita jalan mau kiri barat ada, di Melayu Taman ada, terakhir juga di Malahan, ya. Ini bukan menakut-nakuti, namun memang subhanallah. Namun kenapa kok jarang terlihat? Karena mereka punya takiyah, sandiwara. Ya. Mereka membolehkan takiyah, bahkan termasuk mensyariatkan adanya takiyah, sandiwara dalam dakwah. Jangan sampai orang mengetahui jadi diri kita, menampakkan seakan-akan cinta kepada sahabat. Dan mereka menganggap Fatimah itu meninggal karena dibunuh oleh Umar bin Khattab. Pernah dipukul Umar, kecil-kecil, sampai pulang kutunya patah, sampai Fatimah, putrinya Nabi itu meninggal. Luar biasa mereka. Dan mereka mengadakan perayaan maulid Fatimah, maulid ini, maulid ini. Dan kalau kita mau melihat, lihatlah para ulama yang sudah diakui di lingkungan mereka. Dan disebutkan oleh sahabat yang masuk, manistana, palistana, dimantan-mantan, siapa yang ingin mencontoh, contohlah orang yang sudah meninggal. Fa'inal khayyalatu fa'inal jinnah. Dan orang yang masih hidup tidak dirasa aman dari fitnah. Dia tahu Imam Syafi'i sudah lewat, Imam Ahmad sudah, Imam Malik. Mereka semua hanya berbeda dalam masalah huruf kasar saja. Adapun dalam masalah akidah, masalah usul, pokok prinsip, mereka semua sepakat. Wajib menjunjung tinggi menghormati sahabat, meyakini Al-Quran ini tidak dirubah dan akan Allah jaga sampai hari kiamat dan terus. Maka siapa yang memiliki ini, bahwa dalam mudhil, dia sesat dan menyesatkan. Dan bukan saatnya dalam bab ini adalah untuk seseorang itu menerima pencegahan dalam bab tersebut. Ini perkara yang sangat membahayakan. Dan termasuk mereka menganggap ahli sunnah kita ini lebih kafir, lebih najis dan halal darahnya lebih dibandingkan Yahudi dan Nasrani. Dan kita pernah bukan hanya mendengarkan berita, kita menyaksikan sendiri bagaimana perang di samping di kota, di samping juga baik di Yaman, maupun di beberapa tempat. Dan ini tidak ada lepas dengan kaitan dengan yang namanya Syiah. Bahayanya Syiah luar biasa. Kalau mau lihat apa yang terjadi, yang menjatuhkan Iraq, yang membantu ya, datang ke pasukan asing dan menjatuhkan Iraq di Afghanistan, di Suria, di Lebanon, tidak lepas dari yaitu yang namanya dakwah Syiah. Rasul dari Nasir, luar biasa. Dan bukan bermakna yang lainnya semua benar. Ada juga kaum teroris, orang-orang terorisme, ada juga waris yang demikian dan sebagainya. Namun, kenapa dia lebih berbahaya? Karena teroris waris itu tidak pakai mulut kebohongan. Kalau mereka mengkafirkan, bilang langsung. Mereka langsung mengkafirkan presiden, mereka mengkafirkan aparat TNI, terangkan. Karena mereka menganggap bohong itu dosa-dosa dan bisa menyebabkan bahkan kekufuran untuk mereka. Maka mereka tidak pakai pura-pura. Tapi kalau saya dalam Syiah itu pakai pura-pura, musuh dalam seribu. Dan itu yang disebut oleh para ulama Zindiq, ya, orang yang menampakkan keislaman namun anti syariat, ya. Dan ini banyak masyhur dan mereka lebih banyak memenuhi kuburan-kuburan daripada masjid-masjid. Bahkan kalangan batin ini, mereka mencukupkan dengan yang penting batinnya. Sementara sholat jamaah di masjid itu simbol riya menurut mereka. Sehingga mereka hancurkan masjid-masjid seperti yang terjadi di Syria. Dan banyak tentang bab ini, maka ini berbeda babnya dalam pembahasan ini. Dan kembali ke permasalahan ini, sholat tidak bisa memastikan seorang sholat ini cukup, tangannya tidak ditangkap, berarti silah dia berbeda. Ini kalau di luar, karena di sana ada madzhab Imam Malik, ada yang lainnya, ulama ahli sunnah, ahli hadis. Namun mereka sholatnya lurus dan tidak sedekat. Hanya saja, kalau Syiah pasti sholatnya diluruskan, kecuali dalam rangka takziah. Kalau sholat bersama-sama di jamaah kaum muslimin, mereka tidak mau ketahuan. sehingga mereka sesat. Nah, termasuk diri mereka adalah mereka sholat 3 waktu, bukan 5 waktu. Sholat 3 waktu dengan selalu berjamaah tiap hari. Maghrib dengan isya, zuhur dengan asar, dan subuh tersebut. Dan demikian pula ada tata cara guru sendiri, dan demikian pula ini dalam usaha. Dan belum lagi dalam perkara yang lain, tentunya mereka selalu mengunggul-unggulkan Ali. Dan tidak pernah menyebut Abu Bakar, Umar, namun Ali, Ali, Ali. Cinta kepada Abu Zaid, menampakkan demikian dan demikian. Kemudian bahkan sebagian mungkin menawarkan para pemuda yang tidak mengalami tidak pernah di beberapa dia lain. Dan ini banyak dari versi ini, ini tidak akan diwakilkan. Maka disebutkan para ulama, termasuk perkara yang membahayakan adalah at-taqrib bainas sunni wal syiah, menyatukan antara sunni dan syiah. Dan ini sebagian orang menerima propaganda ini karena tidak tahu. Ada pun yang tidak tahu, maka dijelaskan. Ada menjelis yang kedua, memang ahli ahwa tahu hakikat syiah, namun karena kepentingan tertentu, maka tidak mau menyebutkan cahaya. Dan adalah Rasulullah SAW, ayat itu Tuhan Ibadim, tidak mendiamkan kemungkaran besar maupun kecil. Dalam rangka rahmatan bin adami, rahmat bagi alam, rahmat bagi umatnya. Diberitahu mereka yang salah mana, yang keliru mana, agar tidak terjadi dan disiksa di neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan ini telah disebutkan berulang kali dalam beberapa ayat, itulah makna rahmatan bil alamin, bukan kemudian mendiamkan kemungkaran. Wa ma arsalnaka illa rahmatan bil alamin, di ayat yang lain dijelaskan, wa ma arsalnaka illa mubashiran wa nadhira. Adalah kami itu Rasulullah Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam, yaitu sebagai pemberi kabar gembira dan memberi peringatan. Memberi peringatan atas kesalahan-kesalahan kemungkaran agar umat tidak terjadi padanya dan mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Saya kembali ke masa lain, setelah seseorang berdiri sholat, ya, menegakkan tangannya, kemudian pendapat jumhur menundukkan sedikit kepalanya, ini jumhur, ya. Namun diingatkan oleh beliau, jangan terlalu berlebih sampai mendekatkan ke arah layar. Dan ini semua adalah sifat uzul, di antara hikmahnya adalah sifat, di antara sifat merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini semua adalah di antara bentuk firman Allah Subhanahu wa taala, wa qumu lillahi qanitin, dan berdiri kalian untuk Allah dalam keadaan tunduk lagi patuh. Qanitin. Dan di antara bentuk tunduk lagi patuh, seseorang ketika bicara dengan orang lain, dia menunduk. Atau kalau memperhatikan tidak mendelik, atau tidak mengangkat kepalanya dengan sombong. Dan mendekatkan kepala bukan dengan begini, makanya bilang ikhtisar seperti Yahudi, karena ini menunjukkan kesombongan, apa berkata tinggal. Atau sedekatnya dengan begini, ini juga dilarang, menunjukkan kesombongan. Namun dekat dengan begini, demikian sedikit bukan pandangan, apa, pandangan dan juga kepala untuk pendapat syukur. Demikian pula dengan takbir mengagungkan Allah, Allahu Akbar. Jadi ini semua menunjukkan di antara hikmahnya, yaitu sifat zul baina yadayhi al-aziz. Menunjukkan penuh sikap ketunduan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan punya hikmah yang berisar, kita mencontoh sifat sholatnya Nabi SAW yang seperti itu. Dan Nabi memerintahkan, sholatlah kalian sebagaimana kalian memerintahkan sholat. Sama saja kita tahu hikmahnya, kenapa kok disuruh begini, kenapa kok gerakannya seperti ini. Oh, karena ini manfaatnya Masya Allah, karena ini begini hikmahnya ini. Katakanlah pun kita tidak tahu hikmahnya, kecuali kita tahu yakin Rasul sholatnya seperti itu, kita pun diperintah sholat seperti itu. Sami'na wa atha'na. Namun ada tambahan yang lain disebutkan para ulama, yang terakhir hikmah, kenapa sholat ada berdirinya dalam musim seperti ini, adalah seperti ini tadi. Ada pun berdiri untuk manusia, ada pembahasannya. Ada perincian, mana yang boleh, mana yang tidak. Ya, seperti berdiri, seorang misalnya majikan datang, berdiri di sampingnya, melepaskan sepatunya, kemudian berdiri tegak di sampingnya. Ini Rasul membenci yang seperti ini, tidak suka. Karena Nabi SAW, dia telah dilihat, lebih-lebih sampai seseorang membungkukkan sedikit badannya, dan dilarang seorang muslim untuk rukuk ataupun sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dalam salat jenazah tidak ada gerakan rukuk, tidak ada pula sujud ketika di depan yang ada jenazah. Dan seandainya boleh sujud orang kepada yang lain, itu hanya pada syariat terdahulu. Dan kalaupun boleh di syariat ini, kata Rasul, kalau aku diizinkan, aku akan perintahkan para wanita untuk sujud kepada suami-suami mereka. Namun tidak diperbolehkan tetap tentang permasalahan ini. Kemudian pula termasuk di sini, pendapat jumhur mengatakan pandangan tetap ke tempat sujud. Maka beliau mengatakan, wa idza kana fil masjidil haram amamahu al-ka'bah fala yanzuru ila al-ka'bah. Maka seseorang apabila berada di Masjidil Haram, di depannya ada Ka'bah, menurut pendapat jumhur, dia tetap tidak melihat Ka'bah. Innama yanzuru ila mawdi' sujud, tetap hendaknya dia melihat ke tempat sujud. Jadi kan ada hadis tentang hal ini, ada di Umar, namun diberikan oleh para ulama bagaimana Rasul disebutkan sholat di dalam Ka'bah dan senantiasa beliau sholat menghadap dan melihat ke tempat sujudnya. Dan termasuk perkara yang dilarang adalah la yarfa'u ra'sahu ila sama. Tidak boleh seseorang mengangkat kepalanya melihat ke arah langit. Ya, insyaallah kita lanjutkan kemudian pada azan insyaallah pada waktu ini. Kemudian Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala mengatakan di sini wa la yarfa'u ra'sahu ila sama. Dan tidak boleh seorang yang sholat mengangkat kepalanya, menumpahkan pandangannya ke arah langit. La hala du'a fil qu'ud wa la hala qabli min ar-ruku'. Tidak pada saat berdoa, qunut. Salat tarawih akhir misalnya, atau salat malam akhir sekalipun. Wa la hala qabli min ar-ruku'. Tidak pula ketika bangkit dari ruku'. Walhalal jurus banyak menjadikan, tidak pula ketika duduk di antara dua sujud. Aukut tersyahudai, tidak pula ketika duduk tersyahud. Semua dalam posisi sholat, tidak boleh seorang mendongakkan pandangannya ke atas, ke arah lain. Li'adzarab al-basari ila sama'adhi sholami muharram. Karena alihan demikian tidak termasuk perkara yang diharamkan. Balikkan Nabi SAW tawa'ada alaih. Bahkan Nabi SAW mengancam atas perbuatan hal ini. Haitsu rawa al-Bukhari an Anas radhiyallahu anhu, di mana Al-Imam al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan dalam sahihnya dari sahabat Anas bin Malik, qala sahabat Anas berkata, qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW pernah bersabda, ma ba'du aqwam yarfa'una absatahum ila as-sama'i fi salatihim. Bagaimana halnya suatu kaum, bagaimana jadinya orang-orang yang mereka mengangkat pandangan-pandangan mereka ke langit dalam sholat-sholat mereka. Wasyadda qawlu fi dzalik, dan Nabi SAW mengeraskan nada beliau, mengingkari perbuatan tersebut, hatta qal, sampai Nabi mengatakan, la yantahunna an dzalik aw la tusfahanna aw la tusfahanna absarahum. Hendaknya mereka menghentikan perbuatan mereka tersebut atau akan disambar penglihatan mereka, akan menjadikan tidak bisa melihat apakah isi ataukah maknawi. Ya, ataukah kata-kata Allah itu isi, betul-betul tidak bisa melihat, Allah pun mampu. Dan ini disebutkan Rasulullah SAW dalam hadis rahmat dan bid'ah, sekali lagi sebagai bentuk rahmat agar mereka tidak disiksa, agar umatnya sholatnya benar. Sebagaimana Allah mengatakan, "Fawaitul musallin alladziina hum 'an shalaatihim saahun." Celaka orang-orang yang sholat, yang mereka lalai dalam sholatnya. Sholat, namun menunda-nunda hingga akhir waktunya berhabis. Sholat, namun sangat cepatnya hingga mematuk-matuk seperti ayam, atau menoleh-noleh seperti serigala, atau yang misalnya. Maka ini diingatkan oleh Allah, fawaitul musallin. Dan sebagian ulama tafsir mengartikan wail adalah sebuah lembah di neraka. Ancaman bagi orang yang salah, namun salatnya tidak benar seperti ini. Dan Rasulullah SAW mengingatkan hal ini dalam rangka rahmat dan bid'ah ini. Sebagaimana orang tua yang sayang kepada anaknya ketika hendak bermain api atau bermain suatu permainan-permainan yang membahayakan, langsung mengingkarinya, langsung mengingatkannya agar tidak tertimpa akibatnya. Maka Rasulullah SAW meninggi nada beliau, mengingkari bagaimana jadinya suatu kaum yang mereka mendengarkan pandangan-pandangan mereka ke langit dalam sholatnya. Layan tahunna, hendaknya mereka betul-betul menghentikan perbuatan tersebut. Aulatu sifatna amsarau, atau tidak, atau bisa-bisa pandangan-pandangan mereka disambar. Hadis sahih riwayat Bukhari. Kadzalika tawa'adahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi annahu idza rafa'a absarahu ila as-sama'i salat fala tarji'a ilayhi. Demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya apabila mereka terus menentang dan mengangkat pandangan mereka di langit dalam salat, bisa-bisa tidak kembali pandangan itu kepada mereka. Kama fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam, la yantahiyanna, dengan bentuk lafaz, la yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila as-sama'i fi shalah aw la tanhiyu ilaihim. Hendaknya para kaum itu menghentikan perbuatan mereka, mengangkat penglihatan mereka, mengarahkan ke arah langit dalam salat, atau jika-jika pandangan mereka tidak kembali lagi kepada mereka. Hadis riwayat Muslim dari sahabat Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu. Wa hadha yadullu ala anna hadha min al-umur al-muharrama. Dalil-dalil ini menunjukkan bahwasanya hal-hal tersebut termasuk perkara yang diharamkan dalam salat, termasuk yang dimasukkan kategori al-muharramat fi salat. Keharaman-keharaman dalam salat. Salat itu ada syurutus salat, syarat-syarat salat. Ada akan salat, rukun-rukunnya. Ada wajibatus salat, ada sunanus salat, ada muharramatus salat, ada makruhatus salat. Yang dimakruhkan, yang disunnahkan, yang diwajibkan, yang dirukun. Dan ini termasuk yang diharamkan. Melihat dan memandang ke arah haram. Bal innahu ala al-qawaid al-ma'rufa inda al-ilm yakunu min kaba'id al-dhunub, bahkan menurut kaidah yang ma'ruf di kalangan ahli ilmu para ulama, ini termasuk di antara dosa besar karena ancamannya bukan ancaman yang kecil, yaitu ketika diancam suatu ancaman oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau melakukan perbuatan tersebut. Bahkan waqad dhahaba ba'dul ulama, sebagian ulama, tidak semua, ini menunjukkan adanya khilaf perbedaan pendapat, dan ini permasalahan khilafiyah yang ringan diberi sekitar 18 dalam masalah ini. Dalam permasalahan huruf cabang-cabang itu, sebagian ulama kata beliau bahkan sampai berpendapat silakan dan insan tidak apa kalau sudah sama, jika seorang dalam salat mengangkat pandangannya ke langit wahyu yusuf di dalam keadaan dia salat fa'inna salat usabul, maka salatnya batal wajib alaihi ayyuhidah min jadid, dan wajib dia untuk mengulangi salatnya dari awal. Meskipun pendapat yang rahim, pendapat yang kuat, tidak demikian, tetap sah sholatnya. Akan tetapi dia berbeda, jika dia sudah tahu hukumnya. Akan tetapi, ini menunjukkan kepada kita tentang pentingnya berjarah. Maka seorang dalam sholat tidak boleh mengangkat kepalanya ke pandangannya. Dan telah kita sebutkan, termasuk kandungan firman Allah, وَقُمُوا لِلَّهِ قَانِدِي, dan berdirilah kalian sholat untuk Allah dengan tunduk dan patuh, قَانِدِي, termasuk yang terakhir adalah untuk seorang menundukkan pandangannya ke arah tempat sujud ataupun ke tempat imam ketika ada hajat, namun jangan mendongakkan kepala atau mengangkat pandangan ke atas. Jadi termasuk bentuk yang tidak ada. Ketika kita bicara dengan orang tua dengan mengangkat kepala, berdiri atau mengangkat pandangan ke atas, ini bukan termasuk pandangan orang yang tawadhu atau orang yang merendahkan diri di hadapan orang tua ketika bicara. Maka bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Yang Allah Panara takut, saya Allah Subhanahu wa taala menyaksikan, disebutkan, yaitu watakalubakah bisa jadi kami menyaksikan, melihat berbulan baliknya engkau sujud dalam sholatmu, Allah melihat dan menyaksikan hamba. Maka dalam seorang menundukkan pandangannya, ini termasuk perkara yang haram. Wanahmu musyahidu fil masjidil haram, dan beliau mengingatkan di tempat beliau, kami saksikan di Masjidil Haram, wakil banyak di masjid, dan banyak di masjid-masjid. Nusyahidu minannas, di antara manusia, man yalfa'una absarahum ila as-sama' fi shalah. Mereka ada mengangkat pandangan ke langit dalam sholat belasia masih dua itu, terlebih ketika doa. Ketika doa tarawih, apa-apa, doa mereka mengangkat ke atas. Dalam keadaan sholat, ini termasuk doa. Wahada haramun alaihi wa layadu, haram dan tidak boleh. Fa'inna nabiyyana alaihi sallallahu alaihi sallam, tawa'adahu bi anna Allah yuhmi absarahum. Karena Nabi mengancam Allah bisa-bisa membutakan penglihatan mereka. Hatta la tarji ilaihim, sehingga tidak kembali. Fa'alal mu'min ayat tahya kama nahahun Nabi sallallahu alaihi sallallahu alaihi wa sallam. Maka wajib bagi seorang mu'min untuk berhenti sesuai dengan larangan Nabi alaihi sallallahu alaihi wa sallam dalam sholatnya. Kemudian ditutup dalam bab ini, beliau mengatakan pula termasuk larangan dalam pandangan dan kepala adalah wala yaltaqidu yaminan wala shimalan. Tidak seseorang boleh menoleh ke kanan dan ke kiri ya, tanpa udzur. Rawi al-Bukhari an Aisyah, riwayat Bukhari dari Aisyah, qala, dia bertanya, "Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala al-intifaq fi shalah?" Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang menoleh-noleh dalam salat. Faqala, maka Nabi menjawab, "Huwa ikhtilatun yahtalisu syaitanu fi shalatil 'abd." Itu adalah sebuah curian dari apa yang dilakukan syaitan curian syaitan sehingga seorang tidak konsen menghadap ke arah kiblat, namun menoleh ke kanan, menoleh ke kiri, itu termasuk di antara yang berhasil dicuri syaitan dari sholatnya seorang hamba dengan menoleh-noleh ke kanan dan ke kiri. Hadis sahih dari Bukhari. Illa idah saja lidari di musaf au bayi. Kecuali apabila dia membutuhkan untuk itu, untuk meludah atau yang lainnya. Dan tentang meludah, ini khusus, ini di sana ada khusus, ada dua macam, satunya betul-betul ya, meludah dengan yang kita, dan ini ada pembahasannya, itu di masjid yang berpasir, seperti di zaman Rasul dan Rasulullah. Dan jika yang tidak, maka dengan itu atau yang lain, bisa mungkin dari ini boleh mengeluarkan dari apa satu, kemudian dia buang. Atau meludah kecil ketika tidak bisa putus, terganggu waswas dari syaitan, maka dia meludah kecil, ya, meludah kecil, tanpa betul-betul mengeluarkan ludah. Dengan cuma yang kecil, ya, ke arah kiri sedikit, ke arah kiri sedikit. Dan jika ada pembahasan-pembahasan tentang bab ini, dari kapan seseorang ketika ada orang di sebelah kirinya diarahkan ke arah kiri, ketika ada orang lain diarahkan ke arah bawah. Demikian pula ketika menaruh sendal, tidak ada tempat, khawatir hilang, sunahnya sendal ditaruh diletakkan di antara dia sholat kakinya, namun jika tidak ada orang di sebelah kirinya, dia letakkan di sebelah kirinya. Tadi ada pembahasan-pembahasan seputar ini, kemudian kita lanjutkan di pertemuan besok, insya Allah memasuki bacaan sholat, setelah takbir dan menyedekapkan tangan adalah doa istiqah dan kandungan dan bacaan-bacaan istiqah. Allah subhanahu wa ta'ala bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.